Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi sahli sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allumah wa ta'alima wal ifadah al istifadah al hasala tamassu bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa dalala alal khairam. فقال المصنف أبي عبد الله بن علوي الهداد إلى قوله والشيطان لا يستطيع الدنوى من صاحب هذا اليقين. Setan tidak bisa mendekat dengan seseorang yang mempunyai keyakinan yang kuat, mempunyai iman yang kuat. Balyafirru minhu wa yafraq min dillih, tapi lari darinya dan takut bahkan dari bayangannya. Wa yagna bisalamah, dan setan puas dengan selamat darinya. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan la yafraqu min dillih Umar. Bahwasanya setan takut daripada bayangan Sayyidina Umar. Wa masaraka Umaru fajjan illa salaka syaitanu fajjan akhara. Tidaklah Umar melewati satu jalan kecuali setan akan melewati jalan yang lain. Wa yagwa al-yakinu wa yahsun bi asbab, dan keyakinan akan menjadi kuat dan akan menjadi baik. Bi asbabin, dengan sebab-sebab. Minha, yang diantaranya. Wahual aslu wallazi alaihil madar, dan itu adalah aslinya, dasarnya, dan kepadanya disandarkan. An yushiya al-abdu, hendaknya seorang hamba mendengarkan. Bi qalbihi wa ulunihi, dengan hatinya dan dengan telinganya. Ila istima'il ayat wal akhbar, kepada bacaan-bacaan ayat dan hadis-hadis. Adallati ala jalalillahi ta'ala, yang menunjukkan akan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kamalihi, dan kesempurnaannya. Wa azamatihi wa kibriyaihi, dan keagungannya serta kesombongannya. Wa anfiradihi bil khalqi wal amri, serta salah satu-satunya yang menentukan segala makhluk. Wal amri, segala perkara. Wa sultan wal qahar, yang mempunyai kekuasaan dan kekuatan. Wa ala sidqir rusul wa kamalihim, yang menunjukkan akan kejujuran rasul-rasul dan kamalihim, kesempurnaan. Wa ma uyidu bihi minal mu'jizat, dan apa-apa yang mereka dikuatkan dengan daripada mu'jizat. Wa ma halla bimu'anidihim, dan apa-apa yang tertimpa, yang menimpa orang-orang yang memusuhi mereka, menentang mereka. Min anwa'il uqubat, daripada macam-macam uqubat, hukuman. Wa ma warada fil yaumil akhir, dan apa-apa yang datang fil yaumil akhir, di hari kiamat. Min isabatil muhsinin, daripada balasan orang-orang yang berbuat baik. Wa mu'aqabatil musiin, dan hukuman orang-orang yang berbuat jelek. Ya, alhamdulillah, yang mana di sini kita meneruskan pelajaran yang sebelumnya sudah kita mulai, yaitu berkaitan dengan keimanan dan keyakinan seseorang, yang mana keimanan dan keyakinan seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala berbeda dari hati ke hati yang lain, dari seseorang dengan seseorang yang lain. Tidaklah sama keimanan seseorang dengan orang yang lainnya. Di antaranya ada yang sangat kuat imannya, dan di antara mereka ada yang juga sebaliknya sangat lemah imannya. Dan orang-orang yang sangat kuat imannya itulah orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana mereka sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang paling kuat dan paling kuat imannya dan paling kuat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al Habib Ahmad bin Hasan Al Attas radhiyallahu an mengatakan bahwasanya sahabat radhiyallahu anhum aksaruhum imanan. Sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang paling kuat dan paling banyak imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattabi'un aksaruhum amalan. Sedangkan mereka yang hidup setelah sahabat, mereka para tabi'in adalah orang-orang yang paling banyak ibadahnya. Wa tabi'in tabi'in dan tabi'in tabi'in adalah orang-orang aktsaruhum ilman, yang paling banyak ilmunya. Jadi kalau sahabat radhiyallahu anhum paling banyak imannya, tabi'in paling banyak ibadahnya, dan tabi'in tabi'in paling banyak ilmunya, kalau kita di zaman kita ini tidak tahu paling banyak apanya. Mungkin paling banyak kebodohannya, kemalasannya. Oleh karena itu sahabat radhiyallahu anhum, ya, tidak bisa kita pungkiri dan bisa kita ragukan keimanan mereka. Bagaimana ya, mereka mempunyai iman yang kuat, karena tidak lain sebabnya adalah pendidik mereka tidak lain An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mendidik mereka, Nabi yang mengajari mereka, Nabi yang memberi petunjuk kepada mereka. Disitulah mereka berbaur bersama Nabi, disitulah mereka melihat dan memandang wajah Nabi, berperang bersama-sama dengan Nabi SAW, ya, sholat berjamaah bersama Nabi SAW. Itu semuanya adalah sebab-sebab yang kuat untuk menjadi orang yang imannya kokoh, keyakinannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau kita lihat ya, zaman sahabat radhiyallahu anhum, zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan peperangan, penuh dengan gangguan dari orang-orang kafir, tapi mereka sama sekali tidak tergoyahkan iman mereka. Sama sekali mereka bukan malah menjadi murtad, bukan malah berkurang, malah takut yang akan beriman. Padahal mereka yang beriman disiksa, dikejar-kejar, diganggu keluarganya, diganggu hartanya, sampai mereka sahabat hijrah ke Habasa, sahabat radhiyallahu anhum hijrah juga ke Madinah Munawwarah. Itu semuanya tidak menghalangi mereka untuk murtad, tidak menghalangi mereka keluar daripada iman. Itu sahabat. Kita tidak ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada gangguan untuk iman kita, tidak ada ujian baik keluarga. Ya, kalau sahabat adalah pernah dengan ujian, tapi mereka bukan bertambah lemah imannya, tapi bertambah kuat. Bukan bertambah sedikit orang yang beriman, tapi bertambah banyak, bertambah dan bertambah terus. Itu iman sahabat radhiyallahu anhum. Makanya ketika Imam Nakhai ditanya beliau radhiyallahu anhum, hal sahaba yadhakun, sahabat-sahabat itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan yang lain-lain, apakah mereka orang-orang yang juga bercanda, mereka orang-orang yang juga tertawa sama dengan kita? Maka Imam Nakhai mengatakan, na'am yadhakun, mereka sahabat juga bercanda, mereka sahabat juga tertawa seperti kita. Walakin al-iman fi kulubihim kal jibal ar-rawasi. Cuma bedanya iman yang ada di hati mereka itu seperti gunung-gunung yang kokoh, gunung-gunung yang kuat. Enggak bisa ya, digoyang dengan sesuatu apapun. Ya, berapa sahabat radhiyallahu anhum yang menjadi gugur dalam medan peperangan, berkorban dengan jiwa mereka sekalipun, apalagi dengan hartanya, tidak membuat mereka keluar daripada agama Islam, tidak membuat mereka imannya ya lemah ataupun mungkin hilang. Itu semuanya berkat siapa? Berkat didikan Nabi Muhammad SAW. Nah, iman yang kuat ini, iman yang kuat ini yang ditakuti oleh setan. Jadi kalau iman seseorang kuat, setan akan lari, tidak gampang membujuk kita. Beda dengan kita, sedikit kena bisikan kita maksiat, sedikit kena rayuan sudah hilang istiqomahnya. Karena apa? Imannya kita kurang kuat. Jadi nanti perlu kita memperkuat iman kita. Bagaimana memperkuat iman kita nanti? Tadi sudah disebutkan sebagian, nanti kita akan jelaskan lagi bagaimana supaya kita mempunyai iman yang bertambah terus setiap hari, bertambah kuat juga setiap hari. Nah, itu sahabat radhiyallahu anhum. orang-orang yang langsung dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau dididik oleh Nabi tidak mungkin sahabat, orang yang dididik langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin tidak punya iman yang kuat. Kalau sahabat radhiyallahu anhum yang dididik oleh Nabi tidak punya iman yang kuat, apalagi sampai begini dan begitu, berarti yang mendidik salah. Berarti yang mendidik tidak berhasil. Berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah berarti. Nabi tidak mungkin. Nabi adalah sebaik-baik orang yang mendidik, sebaik orang yang memberikan petunjuk kepada yang lainnya. Jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan mereka pendidikan secara langsung, petunjuk secara langsung, pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dakwah Nabi berhasil. Buktinya sahabat radhiyallahu anhum. Salah satu yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab ini ditakuti oleh setan. Jangankan Sayyidina Umarnya, bayangannya pun setan takut. Jadi kalau yang takut-takut dengan Sayyidina Umar bin Khattab itu setan. Yang menjauh daripada Sayyidina Umar bin Khattab itu setan. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab ditakuti oleh setan. Tidak akan berkumpul Sayyidina Umar bin Khattab dengan setan. Walaupun di surga pun tidak ada setan nanti, karena di situ ada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Yang bagaimana langsung dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain Rasul memujinya karena apa? Karena iman yang ada di hatinya. Bagaimana awal mulanya? Coba Sayyidina Umar bin Khattab adalah seorang yang musyrik. Sayyidina Umar bin Khattab awal mulanya bukan orang yang muslim, bukan orang yang mukmin. Tapi lihat hidayat yang datang dari Allah. Cerita daripada keislaman Sayyidina Umar bin Khattab berawal daripada orang-orang kafir bermusyawarah. Mereka bermusyawarah bagaimana cara menghalangi dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana bertambah hari segelintir orang pasti terus setiap hari akan mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini masih di awal mula. Sehingga mereka sepakat kalau begitu ini harus dibunuh. Muhammad itu harus dibunuh. Mereka sepakat untuk membunuh Nabi Muhammad. Cuma siapa yang membunuh? Langsung Umar bin Khattab mengangkat tangannya, Anah yang membunuh. Orang yang pemberani Sayyidina Umar. Dan orang yang ditakuti di kalangan orang Arab. Sayyidina Umar bin Khattab pemberani dan ditakuti, disegani. Siapa yang tidak kenal dengan Sayyidina Umar bin Khattab? Semuanya segan, semuanya takut. Tatkala Umar bin Khattab mengangkat tangannya, Anah siap membunuh Rasul, membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung dia bawa pedangnya. Kemudian dia berjalan menuju Darul Arqam. Dia tahu di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersembunyi. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam di awal dakwahnya 3 tahun bersembunyi. Rasul mengajar dan berdakwah 3 tahun secara diam-diam, tidak terang-terangan. Itu Sayyidina Umar ketika itu tahu bahwasanya Rasul bersembunyi bersama sahabat-sahabatnya di rumah Darul Arqam. Sayyidina Umar pun berangkat berjalan menuju tempat tersebut, rumah tersebut. Di tengah jalan ketemu dengan Sa'ad bin Abi Waqqas yang tidak lain temannya. Ditanya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ya Umar, mau kemana kamu?" "Ana mau membunuh Muhammad. Aku akan membunuhnya." Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan kepada Sayyidina Umar, "Ya Umar, kamu ini bodoh. Kamu ini hina kalau kamu membunuh Muhammad." Cekcok akhirnya dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas sudah masuk Islam, baru masuk Islam. Sampai berantem. Berkelahi. Di saat berkelahi itulah Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, "Ya Umar, kamu sekarang berkelahi denganku. Tapi kamu diam, saudara perempuanmu sendiri sudah masuk Islam." Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan seperti itu. "Benar apa yang kamu katakan?" Berhenti dari berkelahi karena mendengar bahwasanya Fatimah saudara dan tidak lain saudara perempuan Sayyidina Umar bin Khattab dikatakan oleh Sayyidina Sa'ad bin Waqqas sudah masuk Islam. Marah Sayyidina Umar. "Betul." Akhirnya Sayyidina Umar pun langsung berjalan menuju rumah saudara perempuannya Fatimah. Yang mana tidak lain Fatimah bersuamikan Sa'id bin Zaid. Dan di saat Sayyidina Umar datang di situ sebenarnya saudara perempuannya sedang belajar Al-Quran. bersama suaminya Sa'id bin Zaid dan bersama Khabbab bin Arad. Ya, Khabbab bin Arad salah seorang sahabat yang lebih dulu masuk Islam. Sedang mempelajari Al-Quran. Dari luar rumah Sayyidina Umar bin Khattab mendengar suara mereka mempelajari Al-Quran. Tatkala Umar bin Khattab masuk rumah, mereka langsung takut. Bahkan Khabbab bin Arad pun sampai sembunyi di bawah ranjang. Ya, Sa'id bin Zaid gemeter. Ini yang dihadapi Umar bin Khattab. Ya. Kemudian disitulah Umar bin Khattab bertanya, ya, mana yang kamu baca tadi? Mereka tidak mau mengaku. Awal mulanya, kami tidak baca apa-apa. Kami sedang ngobrol. Tidak. Ya, tadi aku dengar suara, ya, bacaan-bacaan. Itu tidak lain kah? Mungkin itu yang dibawa oleh Muhammad. Sampai mereka pun cekcok dan berantem lagi dengan Sa'id bin Zaid. Bahkan Sa'id bin Zaid sudah hampir dibunuh ketika itu oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sudah dihajar. Dan di saat dihajar disitulah, ya, Fatimah saudara perempuan Sayyidina Umar bin Khattab menghalanginya. Ya, di situ Sayyidina Umar bin Khattab tanpa sadar refleks langsung dia pukul saudara perempuannya di wajahnya dan sampai berdarah luka. Di situ orang Arab kan tidak suka memukul perempuan, dianggap banci kalau memukul perempuan. Di situ Sayyidina Umar merasa nyesel. Dia nyesel karena refleks memukul saudara perempuannya itu. Akhirnya ketika itu dia, Fatimah, dia mengatakan, coba tunjukkan kepadaku apa yang kamu baca tadi. Demi Allah aku mendengar dari luar rumah tadi. Akhirnya ya, Fatimah pun yang mengeluarkan ya, kertas yang di situ berisikan surat Al-Quran dan di situ ada surat At-Toha. Toha ma'anzalna alaikal Qur'ana litashqa ya illa tazkiratan liman yakhsha, sampai bacaan ya illa la ilaha illa ana, ya la ilaha illa ana wa la ilaha fa'alam innani anallah, fa'alam innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salata li zikri. Sampai bacaan di situ tertulis di kertas tersebut, dibaca sama Sayyidina Umar bin Khattab. Tatkala dibaca Sayyidina Umar, di situlah Sayyidina Umar bin Khattab mulai tertarik dengan apa yang dibacanya. Ketika Khabbab bin Arad yang sedang sembunyi di bawah ranjang tadi itu melihat dan mengintip Sayyidina Umar sedang tertarik, langsung dia keluar dari ranjangnya dan mengatakan, ya Umar, aku mengharap doa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dikabulkan untuk kamu. Aku mengharap kamu beruntung mendapatkan doa Rasul. Memangnya ya Rasul doa apa? Tadi malam Rasul itu mengangkat kedua tangannya dan aku mendengar secara langsung memohon kepada Allah, Allahumma a'izzal Islam bi Umar bin Khattab au bi Amr bin Hisham. Ya Allah, kuatkan Islam ini dengan salah satu daripada dua Umar, Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham Abu Jahal. Jadi aku mengharap kamu yang mendapatkan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betul, ya Rasul berdoa seperti itu, ya. Ya, akhirnya dia minta ditunjukkan, diantar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Darul Arqam tadi itu. Dibawa Darul Arqam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersama sebagian sahabatnya, segelintir sahabat yang Sayyidina Umar masuk Islam itu yang ke-40, sahabat yang ke-40 masuk Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi masih sedikit. Ya, disitulah ketika mengetuk pintu, diintip dari luar dari dalam pintu, sahabat radhiyallahu anhu mengintip, ternyata ada Umar bin Khattab. Yang dilihat diintip Umar bin Khattab, mereka sebenarnya sudah takut. Wah, ini bahaya ini. Ya, sesuatu musibah datang. Siapa dia, katanya Rasulullah SAW. Umar bin Khattab. Biarkan, buka pintu, kata Rasul. Biar aku yang menghadapinya. Ya, Rasul pemberani. Dibuka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pintunya. Dan disitulah Sayyidina Umar bin Khattab ternyata niatnya baik. Tidak niat jelek, dia masuk Islam. Ya Rasul, ana mau masuk Islam di tanganmu. Dia baca syahadat di tangan Rasul, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disitulah Rasul Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, bukankah agama yang kamu bawa ini benar? Bukankah agama yang kamu bawa ini ya benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala? Hak. Benar ya Umar. Kenapa kalau benar harus kita sembunyi-sembunyi? Kita terang-terangan. Enggak usah sembunyi-sembunyi. Inilah keberanian Sayyidina Umar bin Khattab. Setelah itu Sayyidina Umar bin Khattab setelah masuk Islam langsung keluar bersama sahabat semuanya. Yang sebelumnya semua sahabat yang masuk Islam sembunyi-sembunyi. Tapi tatkala Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam, mereka semuanya menampakkan diri mereka kalau mereka muslim. Mereka keluar dengan dua shaf. Shaf pertama dipimpin oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Shaf kedua dipimpin oleh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, pemberani juga ini. Ini orang yang disegani Abu Jahal pun kan kita tahu. Masuk Islamnya Sayyidina Hamzah bin Abi bin Abdul Muttalib karena Abu Jahal. Yang mana di situ Abu Jahal yang mengejek-ngejek ponakannya sendiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hamzah tidak terima, langsung ditempereng. Di situ Abu Jahal mengatakan kepada Hamzah, "Jangan-jangan kamu sudah masuk Islam?" "Iya, aku masuk Islam." Padahal ketika itu belum masuk Islam. Karena marahnya, "Iya, anda masuk Islam." Dan ternyata betul-betul diteruskan Islamnya. Pemberani. Abu Jahal pun takut. Jadi tatkala orang muslim yang sudah masuk Islam keluar dengan dua shaf, dipimpin shaf pertama Umar bin Khattab, shaf kedua Hamzah bin Abdul Muttalib, orang-orang kafir semuanya ngelihat aja, ketakutan. Jadi padahal cuma segelintir orang, tapi mereka takut karena yang memimpin Sayyidina Umar bin Khattab, yang memimpin Sayyidina Hamzah bin Abi Thalib, keliling Ka'bah tawaf terang-terangan. Disitulah Rasulullah SAW memberikan julukan kepada Sayyidina Umar bin Khattab Al-Faruq, yang membedakan antara hak dan batil. Dan disitulah bagaimana ya, kuatnya iman Sayyidina Umar bin Khattab baru masuk Islam, menunjukkan kuatnya iman. Dia tidak takut. Bahkan ketika hijrah, sahabat radhiyallahu anhum hijrah dari Mekah ke Madinah Al-Munawwarah. Apakah sahabat radhiyallahu anhum hijrah terang-terangan? Mereka hijrahnya sembunyi-sembunyi. Karena mereka khawatir ditahan oleh musuh-musuh, oleh orang-orang Gures, orang-orang kafir. Jadi malam hari mereka keluar, ya, keluar kota sampai pergi ke Madinah Al-Munawwarah. Tidak ada yang hijrah terang-terangan kecuali Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab ketika hijrah itu sendirian. Sebelum dia keluar dari kota Mekah, dia keliling, mengelilingi rumahnya orang Gures, mengelilingi rumahnya orang-orang kafir. Pengumuman, ana Umar bin Khattab, ana sekarang mau hijrah ke Madinah. Ayo, siapa yang mau menghalangnya ana? Siapa yang mau jadi istrinya jadi janda, fadol? Siapa yang mau jadi anaknya jadi yatim? Ayo, halangi ana sekarang. Itu Sayyidina Umar bin Khattab, terang-terangan, berani, sendiri itu. Nantang semua orang Gures. Dan tidak ada yang keluar, tidak ada yang berani Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, itulah bagaimana kuatnya keimanan Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, tidak lain didikan dari Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Bagaimana kita tahu Lailatul Isra wal Mi'raj, setelah Nabi SAW bercerita kepada orang-orang kafir, kepada mereka bahwasanya Nabi ke Masjidil Aqsa, habis itu ngaku ke langit lagi, sampai tujuh langit ketemu. Menurut akal manusia ya tentunya tidak masuk akal. Tidak mungkin dipercaya kalau manusia biasa. Di saat itu orang-orang kafir sudah mengambil kesempatan untuk membuat sahabat radhiyallahu anhum ragu akan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ini loh buktinya kalau Nabi Muhammad ini bohong. Ini loh teman kamu mengaku begini-begini ke Masjid Aqsa, ke langit. Dalam cuma beberapa jam semalam aja sebelum subuh sudah tiba di sini. Ya, membuat ragu mereka ini kesempatan ketika itu. Sehingga mereka orang kafir datang kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Biar Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini ragu dengan agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Ya, ya Abu Bakar, itu temanmu Muhammad itu. Katanya tadi malam ngaku ke Masjidil Aqsa, kemudian ke langit tujuh, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Radanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Betul dia berkata seperti itu? Iya, ini ngaku seperti itu. Kalau memang betul dia berkata seperti itu, aku percaya. Katanya Abu Bakar. Bahkan kalau lebih ceritanya lebih dari itu pun aku percaya. Kalau dia cerita seperti itu tiap hari, sore hari cerita kayak gitu, pagi hari cerita kayak gitu tiap hari, ana percaya. La usaddiquhu bi abad min zalika bi khabari sama qadwahu wa rawahahu. Aku akan mempercayainya dengan kabar yang dia bawa, kabar dari langit begini begini begini. Mau dia cerita setiap hari, setiap sore, aku akan mempercayainya kalau benar dia yang mengatakan seperti itu. Bagaimana kuatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq imannya bersama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita masih ragu-ragu aja kepada Rasulullah. Makanya Rasul mengatakan, "La uzina imanu Abu Bakar ala iman hadhil umma la rajah bihi." Andai kata iman Sayyidina Abu Bakar ini ditimbang dengan imannya umatku, umat ini, imannya Sayyidina Abu Bakar masih mengungguli iman umat ini. Iman Sayyidina Abu Bakar seperti itu. Makanya dikatakan as-siddiq, ya, orang yang sangat mempercayai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini contoh bagaimana didikan Nabi SAW mempunyai iman-iman yang kuat seperti ini. Kita tahu bagaimana sahabat diantaranya Handalah, ya, Handalah Khosilul Malaika, Handalah yang tidak yang diberi gelar dengan Khosilul Malaika, jasadnya dimandikan oleh malaikat langsung di perang Uhud. Di situ Handalah mendengar panggilan untuk keluar berjihad, berperang di saat dia bersama istrinya sedang melakukan hubungan suami istri. Di saat itu dia mendengar seruan untuk berperang, langsung dia loncat dan dia tinggalkan istrinya tanpa sempat mandi terlebih dahulu. Kalau kita kan mungkin masih mau mandi, mau makan, mau minum. Ini kalau tidak karena iman yang kuat, tidak mungkin seperti ini. Jadi dia dengar, ah, sekarang jihad, sekarang perang, langsung keluar. Dan ditakdirkan oleh Allah meninggal di perang tersebut. Tapi lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu melihat jasadnya sedang dimandikan oleh malaikat. Rasul melihat kepada malaikat-malaikat memandikan jasadnya Handalah. Dan Rasul awal mulanya tidak tahu apa sebabnya dapat makom seperti itu dari mana. Sehingga baru ketahuan ketika ditanyakan kepada istrinya. Kemudian istrinya bercerita apa yang terjadi ketika itu. Ini Handalah. Bagaimana juga Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh ini ketika perang Uhud juga termasuk yang mempunyai uzur untuk tidak ikut berperang karena dia punya kaki pincang, dan seseorang yang kakinya pincang tidak diwajibkan oleh Rasul untuk berperang, tapi dia mempunyai keyakinan dan iman yang kuat, ingin dia mati syahid. Kalau memang mati, mati syahid, sehingga dia memaksa untuk hadir dan ikut terlibat dalam perang Uhud ketika itu, sehingga empat putranya menghalanginya untuk ikut. Kami sudah, putra-putramu sudah mewakili semuanya, mewakili kamu sebagai ayah kami, nggak usah ikut perang, tapi tetap maksa, bawa aku kepada Rasul. Itu sampai dituntun dibawa kepada Rasul dengan kaki pincangnya itu. Ya sudah, katanya Rasul, ayahmu ini memaksa, ya tidak apa-apa, sudah biarkan, jangan dihalangi, siapa tahu dia dapat syahadat. Akhirnya betul, namanya dengan kaki yang pincang dia berperang, terbunuh dalam peperangan tersebut, tapi dapat bisyarah. Apa yang dikatakan oleh Rasul setelah peperangan selesai? Betul dia yang meninggal, ya. Inni al-an ra'aituhu yata bi arjatihi al-jannah. Oh, kama qol. Aku sekarang melihatnya sedang menginjakkan kakinya di atas tanah di surga, bi arjatihi, dengan kakinya yang pinjang. Ya. Jadi dapat bisyarah. Nabi mayantiku anil hawa in huwa ila wahyun yuha. Nabi tidak mengatakan sembarangan. Apa ini katakan Nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, langsung diberi kabar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat dia mati meninggal dalam peperangan, dia sudah berada di surga Allah Subhanahu wa taala dengan kaki pincangnya. Ya, Samurah bin Jundub juga demikian. Samurah bin Jundub adalah seorang yang anak kecil yang belum baligh sebenarnya. Yang belum baligh tidak wajib jihad, tidak wajib berperang. Tapi Samurah bin Jundub ini iri dengan temannya Rafi bin Khadij. Karena bahkan Rafi bin Khadij ini teman akrabnya, teman bermainnya, diizinkan oleh Nabi ikut berperang, sedangkan Samurah bin Jundub tidak ikut, tidak diizinkan oleh Nabi perang. Jadi dia pulang ke rumahnya, orang ke rumah orang tuanya dalam keadaan menangis. Nangis. Ya. Ketika ditanya, "Mau apa? Kenapa kau nangis?" Ini kalau anak kita nangis kan baru minta ini, minta mainan, minta permen, minta makan, minta uang. Ini enggak taunya nangisnya karena enggak diizinkan oleh Rasul ikut perang, dia nangis. Padahal teman akrabnya, teman mainnya dia, Rafi bin Khadij, diizinkan. Sampai dia mengatakan, kalau anda kata anak pergulat dengan teman anak yang menang. Akhirnya dia beri sama orang tuanya, dibawa. Kalau gitu, ayo ikut ke Rasul. Dibawa sama orang tuanya. Kalau kita kan, wah, tidak usah perang sudah. Kamu kecil. Ini tidak dibawa ke Rasul. Ya Rasulullah, ini waladi yastaki. Anak punya anak ini ngadu, katanya tidak diizinkan untuk ikut jihad, padahal temannya diizinkan. Andai kata dia bergulat dengan temannya, dia bilang akan menang. aku tidak diizinkan. Mana temannya? Dipanggil temannya. Coba gulat. Suruh gulat. Dan ternyata menang. Samurah bin Judum ini bulat semangat agar ikut jihad. Dan menang. Diizinkan untuk ikut jihad. Padahal belum baligh Samurah bin Judum. Ya, bagaimana mereka sahabat radhiyallahu anhum memiliki keimanan yang kuat, keyakinan yang kuat. Nah, inilah yang kita katakan tadi, bahwasanya keyakinan seseorang ini dan keimanan seseorang berbeda-beda. Ada yang imannya kuat, ada yang lemah, ada yang sedang-sedang biasa-biasa aja. Ya, dengan hadir-hadir majelis seperti ini, itu termasuk salah satu sebab yang paling kuat untuk menambah keimanan kita. Ya, kalau kita berbeda, kalau kita di masjid dengan beda, kalau kita di mal-mal, di diskotik, ya tentunya beda sangat jauh. Oleh karena itu, ya pernah Handolah ini yang tadi Husailul Malaika pernah ya mengatakan, ya pernah dia berteriak-teriak, nafaqah Handolah, nafaqah Handolah, nafaqah Handolah, Handolah telah berbuat munafik, Handolah telah berbuat munafik. Sahabat radhiyallahu anhum bertanya kepadanya, kenapa kamu mengatakan begitu? Pokoknya Handolah bermunafik, Handolah munafik. Hanya dibawa kepada Rasul. Ya Rasul, ya, kemudian Rasul bertanya, kenapa ya Handolah? Maka Handolah mengatakan, ya Rasulullah, ketika aku berada bersamamu di majelismu, maka aku sudah seakan-akan di akhirat. Kamu sebutkan surga, kamu sebutkan neraka, sehingga kita semuanya yang banyak dosa ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menangisi kesalahan-kesalahan kita. Ya, ketika sebutkan surga, kita semangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita seakan-akan sudah di akhirat, sudah semangat ibadah, yang mau melupakan kemaksiatan-kemaksiatan. Tapi muskilahnya kalau sudah kami pulang ke rumah kita, ya Rasulullah, kumpul lagi dengan istri, kumpul dengan anak, main di situ, guyon, hilang semuanya itu. Ya kadang-kadang kan kita gitu juga ya. Kalau hadir majelis kita ingat sama Allah. Kalau sudah pulang lupa lagi. Apalagi sudah buka TV, ngeliat dandutan sudah lupa. Nanti hadir majelis lagi, ya ingat lagi sama Allah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Ya Alhamdulillah, lau takununa fi buyutikum kama takununa indi, rasofahatkumul malaikatu ala furusikum wabituruk, walakin sa'a wa sa'a. Wahai Alhamdulillah, andai kata kamu di rumah kamu itu ketika pulang ke rumahmu tetap keadaanmu tidak berubah seperti kamu di majelisku, maka kamu akan jadi rebutan malaikat-malaikat untuk dicium tanganmu, kata Rasulullah SAW. Jadi kalau kita di majelis taklim kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala, ingat dengan Rasul, dan keadaan itu terus berlanjut sampai walaupun kita pulang di rumah tetap seperti itu, malaikat akan berebutan mencium tangan kita, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. La safat hatkumul malaika ala furusikum. Bahkan walaupun kamu di atas kasur pun malaikat akan mencium tangan kamu. Wa bituruk, walaupun kamu di jalanan pun malaikat akan menghampirimu mencium tanganmu. Walakin sa'ah wa sa'ah. Tapi begitulah sifat manusia ya Alhamdulillah. Kadang ingat sama Allah, kadang lupa. Kadang ingat, kadang lupa. Ya musyikilah kalau lupa-lupa terus. Ingat cuma sekali, lupa, bukan sa'a-sa'a. Ya ini untuk mengingat ini kapan? Ya kita menghadiri majlis seperti ini. Sehingga kita bertambah kuat, iman kita dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dengan kuatnya iman kita, untuk maksiat akan jauh. Dan untuk ibadah akan lebih bersemangat. Oleh itu, karena itu ada seseorang ketika masuk Islam. Ya, ketika masuk Islam orang tersebut ya, diberi nasihat oleh salah satu daripada habaib agar ya, dia tidak kembali kepada agamanya, agama kafirnya. Diberi nasihat, diberi, digiurkan dengan surga, ya, dita ancam dengan neraka Allah SWT, dibacakan hadis. Di akhir setelah puas habib itu ngomong, ya Habib walafu ya, misalnya kamu tidak menyebutkan Quran, tidak menyebutkan hadis, tidak menyebutkan janji-janji yang baik bagi yang tetap imannya, ana tetap tidak bakalan berubah iman ana. Bukan berarti bertambah kuat iman ana, tidak. Demi Allah, ana masuk Islam ini dengan artinya dengan jalan yang jelas dan nyata. bukan hanya ikut-ikutan masuk Islamnya. Ana sudah periksa, ana sudah meneliti satu persatu secara detail apa itu Islam. Dan sekarang ana sudah punya iman yang kuat. Andai kata semua penduduk bumi yang muslim, yang Islam semuanya murtad, ana tidak akan murtad. Nih, iman yang seseorang yang kuat. Ini baru masuk Islam tapi sudah punya iman yang kuat. Andai kata seluruh yang ada di muka bumi daripada orang Islam itu murtad semuanya, ana tidak akan murtad. Ini baru iman yang kuat. Habib Bakar Al-Adani, ya, dia mengatakan, Habib Bakar Al-Adani, andai kata ayahku sendiri Habib Abdullah Al-Idrus dan juga guruku Syekh Sa'ad bin Ali yang sudah meninggal dunia, andai kata mereka berdua keluar dari kuburan mereka, kemudian tatkala mereka keluar dari kuburan mereka kemudian berkata kepadaku, "Hei, kamu keluar dari agama Islam. Hei, kamu keluar daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu salah. Tidak benar misalnya." Mabautiuhum, tidak akan aku taati kepada mereka. Kenapa? Karena aku sudah yakini dan sudah kuat imanku. Misalnya itu terjadi, andai kata orang tua kakek kita keluar dari kuburanku mengatakan kepada kita, "Ente keluar dari agama ente, salah agama ente itu. Ente keluar dari akidah ente, akidah Ahlus Sunnah itu salah." Ya, mungkin kita masih ragu-ragu, salah ternyata ya. Ini dari alam barzah datangnya ini. Ya, kita tidak akan ragu. Kita punya iman yang kuat, punya akidah yang kuat, jangan sampai tergoyahkan dengan apapun yang terjadi. Nah, untuk menguatkan iman ada sebab-sebab tertentu. Yang mana diantaranya tadi kita katakan untuk menghadiri majelis ilmu. Ya, ini nutri sehari. Hadir majelis seperti ini adalah jadi makanan pokok bagi bagi hati kita, rohani kita. Sebagaimana jasmani kita membutuhkan kepada makanan, kalau tidak ya, diberi makan jasmani kita akan sakit, bahkan kalau parah pun juga akan mengakibatkan meninggal dunia. Begitu juga rohani kita, hati kita. Kalau rohani kita tidak diberi makan dalam waktu tertentu, dalam waktu yang lama akan sakit. Kalau sudah sakit lama kelamaan pun akan mati. Sehingga tidak heran kalau misalnya seseorang sudah rohaninya sakit, dia tidak akan merasakan nikmat ibadah, tidak akan merasakan nikmatnya untuk membaca Al-Quran, nikmatnya tahajud kepada Allah, sebagaimana mereka merasakan kenikmatan yang luar biasa. Ya, kalau orang-orang yang betul-betul ya, hatinya bersih, ibadah itu luar biasa nikmat. Ya, makanya dikatakan ahlul lail fi lailihim ka ahli lawi fi lahwihim. Orang yang suka ibadah di saat mereka ibadah, itu kesenangannya seperti orang yang suka bermain, suka berfoya-foya di saat mereka berfoya-foya, di saat mereka bersenang-senang. Imam Nawawi radhiyallahu an, masih kecil Imam Nawawi radhiyallahu an, itu masih umur 7 tahun, seringkali menangis dan mengadu kepada orang tuanya. Ini masih 6-7 tahun, masih awal tamyiz. 6-7 tahun menangis kepada orang tuanya. Kalau ditanya kepada orang tuanya, "Kenapa kamu menangis?" "Karena Anas kepingin baca Quran tapi teman-teman Anas maksa Anas bermain. Kepingin Anas sholat, teman Anas maksa Anas untuk bermain, tidak boleh sholat. Padahal Anas kepingin sholat, Anas kepingin baca Quran." Ini masih 6-7 tahun. Jadi diberi kesenangan dalam ibadah. Ya, begitulah tanda daripada kesolehan, tanda daripada orang akan sukses masa depan. Kalau ada anak kecil seperti ini, tidak masalah, tapi jangan dipaksa. Jadi kalau ada anak kecil punya kelebihan, dia dari kecil sudah suka ibadah, dari kecil dia suka sholat, suka membaca Quran, tidak normalnya anak-anak kan suka bermain, itu normal. Kalau memang anak suka bermain di waktu kecilnya, jangan dihalangi. Jadi juga salah ya kalau misalnya ada anak kecil kalian halangi untuk bermain. Ya, waktunya bermain, biarkan bermain. Jangan-jangan suruh belajar terus, ngaji terus, jangan, itu salah. Itu membuat nantinya buta hatinya malah. Ya, di waktunya bermain, masanya bermain ketika itu. Kalau sudah kita sudah besar-besar ya sudah waktunya selesai kan. Tapi kalau waktu anak-anak biarkan mereka bermain. Habib Abdullah Al-Haddad pernah didatangi seseorang yang mengadukan anaknya yang suka main anaknya. "Ya Habib, anak punya anak ini main." "Hali, biarkan, itu waktunya. Kalau kalian tidak berikan kesempatan untuk anak untuk bermain ketika waktunya bermain, suatu saat dia akan meminta untuk bermain di saat waktunya bukan untuk main." Ya, ini sekarang kadang-kadang sekarang sudah besar-besar masih kepingin aja, masih main-main, kepingin senang-senang, padahal sudah bukan waktunya lagi. Karena apa? Bisa jadi kecilnya. Ya, jadi biarkan. Cuma kalau memang ada anak kecil yang dengan sendirinya dia suka ibadah dengan sendirinya, bukan dipaksa, bukan nggak mau main, nggak mau, itu tanda kebaikan, dan itu tanda bahwasanya dia akan besarnya akan sukses, akan menjadi orang besar. Itu bagaimana Imam Nawawi ini. Bahkan Imam Nawawi umur 7 tahun sudah melihat Lailatul Qadar. Umur 7 tahun Lailatul Qadar sudah dilihatnya. Di saat malam hari, malam Lailatul Qadar, di situ dia melihatnya cahaya yang begitu banyak memenuhi rumahnya. Dia mengatakan kepada ayahnya, "Ya Abati, ya Allah, Allah, aku melihat cahaya yang begitu banyak." Keluarganya, orang-orang yang lain sekitarnya tidak ada yang melihat, tapi Imam Nawawi melihat. Katanya ayahnya, "Itu aku tahu, itu aku yakin yang dia lihat adalah Lailatul Qadar, dan cahaya tersebut adalah malaikat-malaikat Allah, yang mana termasuk tanda daripada Lailatul Qadar turunnya malaikat banyak, dan malaikat adalah cahaya, yang itu Lailatul Qadar." Jadi umur berapa? Umur 7 tahun sudah melihat Lailatul Qadar dari semenjak kecil. Ya, kita katakan tadi, ya kita perlu menguatkan iman dengan hadir majlis seperti ini. Untuk apa? Untuk memberikan makanan rohani, makanan hati yang membutuhkan kepada makanan sebagaimana jasmani membutuhkan kepada makanan. Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi radhiyallahu an, itu kalau habis hadir majelis ilmu, habis hadir majelis ilmu itu pengajian selesai, dia baca doa apa? Alhamdulillahillazi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwa. Ini kan doa apa ini? Doa makan ini. Habis makan kenyang, oh, alhamdulillahilladzi at'amani, yang memberikan aku makan, warazaqanihi, yang memberi aku rezeki makanan ini. Ini dibaca habis hadir majelis. Ketika ditanya, "Kok baca doa habis makan, habis hadir majelis?" Loh, majelis ilmu itu makanan. Kalau makanan itu makanan jasmani, hadir majelis ilmu adalah makanan rohani. Dan kira perlu membaca doa tersebut. Dengan apa bacaan doa itu? Kita terima kasih, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita makanan rohani. Sehingga dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan ditambah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabi la dzahli. Jadi kalau kita hadir majelis seperti ini, kita baca itu, Allah akan menambah, akan memberinya taufik lagi untuk hadir majelis lagi, untuk memberi hadir majelis lagi dan seperti itu. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala iman yang kuat, iman yang kokoh, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akidah yang kuat, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan diberikan tulul umur, panjang umur, fi sihha wal afiyah, fi taatillah wa taati Rasulillah. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kesehatan dalam keadaan taat kepada Allah, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan husnul khatimah indal maut. Alhadin yakun ya salihah jami'il khadim wa hira wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.